Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Kita dimudahkan untuk bermajelis di tempat ini, di salah satu masjid, min masajidillah, di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jal, untuk kita bertaqarrub ilaih, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan kita mendengarkan ayat, mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bertafaqquh fiddin. Semoga majelis kita ini, ma'asyiral muslimin, dibarokai oleh Allah Azza wa Jal dan dirahmati olehnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, sebagaimana kita telah mengetahui bahwasanya kita di dalam kehidupan dunia ini wajib untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan itulah bekal untuk kita menghadap Allah Jalla wa Ala. Ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita juga wajib untuk mengenal nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengenal agama yang mulia ini, dinul Islam, agama Islam. Tiga perkara inilah yang akan ditanya nanti oleh malaikat munkar, ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir di alam barzakh. Man rabbuka, siapa rabbmu? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu? Dan pertanyaan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan dijawab oleh seorang muslim, akan dijawab oleh seorang hamba ketika dalam kehidupan dunianya dia betul-betul mengenal Allah, memiliki ma'rifah, pengenalan kepada Allah dengan sesungguhnya, juga mengenal rasulnya alaihi salatu wassalam serta agama yang mulia ini. Tentunya yang dimaksud dengan mengenal bukan hanya sekedar saya mengenal Allah yang menciptakan saya. Kalau yang seperti ini, Abu Jahal, Abu Lahab pun mengenal itu. Mereka tahu siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, mereka tahu itu. Dan mereka juga tahu siapa yang menolong mereka, yang menyelamatkan mereka dari Raja Abrahah ketika akan menghancurkan Ka'bah. Tahu orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, semuanya orang-orang Quraisy mengerti, tahu bahwasanya yang menolong mereka, yang menyelamatkan Ka'bah adalah Allah Azza wa Jalla. Di saat mereka tidak mampu lagi untuk membela Ka'bah, mereka lari tunggang langgang. Kemudian mereka melihat puyuh burung-burung yang demikian banyak. Wa arsal 'alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala mengutus burung yang berbondong-bondong dengan membawa batu-batu yang panas. Mereka saksikan itu, burung-burung itu mereka saksikan. Hancurnya Abrahah mereka saksikan, ya. Dan mereka tahu itu bukan dari siapa-siapa kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Mereka tahu itu semuanya dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Namun, pengenalan yang seperti ini tidak cukup. Hanya mengenal Allah adalah yang menolong saya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidak cukup untuk kemudian seorang selamat dari azab Allah. Untuk seorang kemudian dikatakan sebagai seorang muslim, tidak cukup. Karena Abu Jahal, Abu Lahab, kafir, kekal di dalam neraka. Ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab. Padahal pamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Sayaslana ronda talahab. Dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya. Ternyata dia mengenal Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan sisinya. Berarti pengenalan yang seperti itu cukup atau tidak? Tidak cukup. Hanya sekedar Allah yang menciptakan saya. Tetapi pengenalan yang dimaksud ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah adalah mengenal yang sesungguhnya. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, ya, kemudian betul-betul menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang disembah, sehingga seorang tidak akan masuk Islam kecuali dengan mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah, yang artinya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai illallah kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam kehidupannya dia betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Salat hanya untuk Allah, berdoa hanya untuk Allah, menyembelih juga hanya untuk Allah Azza wa Jalla, tawakal hanya kepada Allah. Iya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, dan kita masih pada pembahasan mengenal nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Kita kembali pada dars, pada pelajaran, ya. Bahwasanya kita diperintahkan untuk mengenal nama-nama Allah. Mengenal sifat-sifat Allah. Lalu dari mana kita mengenal nama-namanya? Dari mana kita mengenal sifat-sifat Allah Azza wa Jal? Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memperkenalkan dirinya. Siapa namanya? Apa sifatnya? Demikian pula Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada manusia tentang apa yang Allah wahyukan kepada beliau terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sehingga barang siapa ingin mengenal nama-nama Allah, ingin mengenal sifat-sifat Allah, falyaqra al-Quran. Bacalah apa? Al-Quran. Waqra al-hadith. Baca hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Imanilah Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti ayat yang terakhir kita baca, beberapa ayat, ya, di antara yang telah kita bahas, di antara sifat Allah, Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang maha berilmu. Yang ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan di antara ilmu Allah adalah ilmu gaib. Di antara ilmu Allah adalah ilmu apa? Gaib. Hanya Allah saja yang tahu perkara-perkara yang gaib. Itu yang terakhir kita baca. Di antaranya adalah ayat suratul An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib. Di sisi Allah lah. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib illa kecuali huwa. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada yang mengerti perkara yang gaib kecuali Allah. Di antara kunci-kunci gaib adalah tentang hujan, tentang hari kiamat, tentang apa yang ada dalam rahim, tentang apa yang akan kita lakukan esok hari, tidak ada yang ngerti. Dan di bumi mana seorang akan apa? Mati, tidak ada yang tahu. Itu perkara-perkara gaib yang hanya Allah saja yang mengetahui. Termasuk Nabi alaihi salatu wasallam, beliau tidak tahu. Beliau tidak tahu perkara yang gaib kecuali sebatas apa yang Allah kabarkan kepada beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara yang wajib kita imani. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan saya tahu perkara yang gaib, saya tahu kapan bulan mati, saya tahu kapan hujan akan apa? Turun, besok akan turun di sini, akan turun di situ, dalam keadaan dia pasti mengerti. Ya. Tahu perkara yang gaib, maka sungguh dia telah berdusta. Tahu kapan hari kiamat, juga dia telah berdusta. Dan ini semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah syirik. Jadi yang namanya syirik bukan hanya sujud kepada patung. Ya. Namanya syirik bukan hanya sujud kepada berhala, tidak. Banyak macam-macam syirik. Termasuk di antara bentuk syirik adalah menyamakan sifat Allah, ya, atau memberikan sifat Allah kepada apa? Makhluk. Menyamakan makhluk dengan sifat Allah. Ini namanya syirik. Allah Subhanahu wa taala dia saja yang tahu perkara yang gaib. Ini hanya Allah saja yang punya sifat ini. Ya. Hanya Allah saja yang tahu perkara yang gaib. Lalu ada yang mengatakan, oh fulan juga tahu perkara yang gaib, bukan hanya Allah. Berarti apa? Menyamakan fulan dengan siapa? Allah. Ini syirik namanya. Menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya. Naam. Termasuk juga syirik dalam ibadah. Sujud adalah haknya Allah. Kemudian sujud diberikan kepada selain Allah. Tidak boleh. Doa adalah haknya Allah. Ya. Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan ibadah adalah hanya siapa? Allah. Dan berdoa kepada berhala. Berdoa kepada malaikat. Berdoa kepada ya, selain Allah Azza wa Jal. Ini adalah syirku billah. Syirik kepada siapa? Allah. Karena memberikan hak Allah kepada siapa? Makhluk. Makhluk. Yang lemah. Yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya, tidak menciptakan, tidak mematikan, tidak menghidupkan. Ya. Ini yang terakhir kita bahas, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan, ya, beberapa ayat Al-Quranul Karim, ya, yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 58. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Inna Allaha huwar razzaq. Dia Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Apa Ar-Razzaq? Zat yang Maha memberikan apa? Rezeki. Dan ini adalah nama Allah, Ar-Razzaq. Dan setiap nama mesti mengandung apa? Sifat. Jadi nama Allah bukan sekedar nama, sekali lagi ini perlu diingat. Nama Allah bukan sekedar nama. Kalau hanya sekedar nama berarti tidak husna. Berarti tidak indah. Kalau hanya sekedar nama. Ya kayak orang namanya siapa? Namanya Sobir. Namun ternyata orangnya tidak apa? Sabar. Namanya siapa? Namanya Kuat. Namun ternyata apa? Lemah. Tidak punya apa? Kekuatan. Sekedar nama saja. Ya. Namanya siapa? Namanya Bagus. Namun ternyata apa? Tidak bagus. Baik. Nama yang indah adalah nama yang sesuai dengan apa? Kandungan yang ada padanya. Rasul alaihi salatu wasallam Muhammad. Namanya Muhammad. Betul-betul sifatnya apa? Terpuji. Ucapannya terpuji. Perbuatannya terpuji. Semuanya terpuji. Ya. Nah kalau nama Allah hanya sekedar nama berarti tidak husna. Allah namanya Ar-Razzaq. Namun tidak memberikan rezeki. Berarti hanya sekedar apa? Nama. Tetapi nama Allah, semua nama Allah mesti mengandung sifat yang maha tinggi. Allah Azza wa Jalla namanya Ar-Razzaq. Artinya Allah memiliki sifat Ar-Razq. Ar-Razq. Sifat Ar-Razqu. Yani maha memberikan rezeki. Semua diberi rezeki oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Sampai hewan-hewan yang ada di dalam bumi. Hewan-hewan yang tidak memiliki akal pun diberi oleh Allah Azza wa Jalla rezeki. Nah, mereka tidak pernah khawatir tidak mendapatkan rezeki. Burung-burung itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, taghdu himasan, di pagi hari meninggalkan tempat-tempat bersarang mereka, pergi dalam keadaan perut mereka kosong. Wataruhu bitanan, kembali dalam keadaan apa? Kenyang. Setiap hari seperti itu. Siapa yang memberikan rezeki? Allah Jalla wa'ala. Ya. Itulah Allah Azza wa Jalla. Ar-Razzaq. Zat yang memiliki apa? Sifat Ar-Razzaq. Maha memberikan rezeki. Ya. Nah. Selama kita masih hidup, rezeki itu mesti akan sampai kepada kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, lan tamuta nafsun, tidak akan mati seorang jiwa, hatta yastawfiya rizquhu, sampai rezekinya itu sempurna sampai kepada dia. Kalau dia ditakdirkan oleh Allah dapat rezeki selama hidupnya adalah 10 miliar. Dia tidak akan mati kecuali 10 miliar itu telah sampai kepadanya. Pasti. Ya. Kurang satu hari dia baru dapat 9 miliar misalnya. Sisa berapa? 1 miliar. Kurang satu jam juga belum dapat 1 miliar itu. Mesti akan sampai yang 1 miliar tadi. Sebelum dia apa? Mati. Oleh karena itu Nabi berpesan, ya, maka perbaikilah kamu di dalam mencari rezeki. Kewajiban kita adalah memperbaiki usaha kita. Ya. Bukan memastikan berapa rezeki yang akan sampai kepada kita. Abadan tak bisa. Ya. Tetapi tugas kita adalah bagaimana kita memperbaiki usaha kita. Rezeki itu gak akan lari kemana-mana. Ya. Nah, kalau bukan rezeki kita, walaupun sudah di hadapan kita, tidak akan apa? Sampai. Bukankah kita yakin? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya, sungguh seandainya seluruh jin, dari awal sampai akhir, seluruh manusia dari awal sampai akhir, berusaha untuk menyampaikan manfaat kepada kamu sedikit saja, namun Allah belum menakdirkan, dan tidak menakdirkan, tidak akan ada yang mampu menyampaikan sesuatu yang sedikit itu, berupa kebaikan. Padahal, sehingga dengan itu ketika seorang mengerti bahwasanya betul-betul semuanya di tangan Allah, rezeki di tangan Allah Azza wa Jal, maka dia akan betul-betul bergantung hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jal. Dan tugas dia adalah memperbaiki usaha. Jangan sampai menempuh perkara-perkara yang haram. Tidak boleh seorang ragu-ragu, ini pekerjaan ini haram, tapi kalau saya keluar dari pekerjaan ini, saya makan apa nanti? Tidak boleh. Tinggalkan itu yang haram. Ya. Allah akan mengganti yang lebih apa? Yang lebih baik. Baik. Dzul quwwatil matin. Dzul quwwah. Allah memiliki kekuatan. Ini dalil. Bahwasanya nama Allah bukan sekedar apa? Nama. Allah memiliki nama Al-Qawiyyu. Nama Allah apa? Al-Qawiy. Dan Allah memiliki quwwah. Dzul quwwah. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekedar hanya namanya Al-Qawi. Ya Qawi, Ya Matin. Nah, kamu mengatakan Allah Al-Qawi apa yang kamu yakini? Mestinya yang kita yakini, Allah Jalla wa'ala memiliki nama Al-Qawi dan memiliki sifat apa? Quwwah. Dzul quwwatil matin. Di antara nama Allah juga Al-Matin. Ya. Maknanya kurang lebih sama. Yani Allah memiliki apa? Kekuatan, quwwah. Inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Allah Azza wa Jal namanya ar-razzaq. Zat yang memiliki al-quwwah. Dan di antara nama Allah adalah al-qawi, al-matin. Al-matin juga namanya siapa? Allah Azza wa Jal. Dari ayat ini, kita mengerti nama Allah dan sifatnya. Nama Allah ar-razzaq, nama Allah al-matin. Dan Allah memiliki sifat ar-razzaq, dhul quwwah. Memiliki al-matanah, kekuatan. Allah Jalla wa'ala, ya, namanya bukan sekedar nama, namun mengandung ada sifat yang maha sempurna. Demikian pula ikhwatil kiram ayat berikutnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal. Tidak ada sedikit pun makhluknya yang sama dan serupa dengan Allah Azza wa Jal. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dia Allah as-sami'. Namanya adalah apa? As-sami'. Al-Basir, namanya adalah apa? Al-Basir. Apakah nama Allah hanya sekedar As-Sami' saja? Atau mengandung sifat As-Sama', As-Sama', maha mendengar? Jawabannya yang kedua. Bukan sekedar nama. Namun Allah Jalla wa'ala namanya As-Sami' dan memiliki sifat mada? As-Sam'u. As-Sam' adalah sifat apa? Allah Azza wa Jalla. Dan pendengaran Allah adalah pendengaran yang maha sempurna. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Jalla wa'ala. Orang mau keras, mau berbisik, mau semuanya didengar. Ya, oleh karena itu, ya ketika kita berdoa, disyariatkan untuk melirihkan doa. Bukan mengeraskan doa. Kecuali di saat-saat memang disyariatkan untuk dikeraskan. Seperti doa istisqa, ya. Nah, ketika khotib Jumat, ya mengeraskan apa? Doa. Ya. Baik. Di saat-saat dikeraskan. Adapun secara umum, ya, kita doa kepada Allah, minta kepada Allah dengan apa? Melilihkan. Ya. Baik. Dan kita yakin Allah Azza wa Jalla Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Al-Basir. Al-Basir juga nama Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar nama Al-Basir, namun juga Allah memiliki sifat mana? Al-Basar, Maha melihat. Ya. Ayat berikutnya surah An-Nisa. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ini juga dalil bahwasanya Allah memiliki nama As-Sami' dan apa? Al-Basir. Nah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ayat berikutnya ya di dalam suratul Kahfi ya, yaitu sifat masyiah. Allah memiliki sifat apa? Masyiah, kehendak. Allah berkehendak. Ini sifatnya Allah. Masyiah. Ya, makanya ya kita sering mengucapkan masyaallah. Masyaallah. Syaa yani kehendak. Apa yang Allah kehendaki? Banyak ayat yang menyebutkan Allah memiliki sifat masyiah. Sifat masyiah, yang Allah berkehendak. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat 39. Allah berfirman, "Walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah." Ini ayat dari suratul Kahfi yang menyebutkan tentang kisah dua orang pemuda. Yang satu memiliki kebun yang sangat luas, yang sangat subur, disebutkan dalam suratul Kahfi, namun dia tidak bersyukur pada Allah. Sehingga ketika dia masuk ke dalam apa namanya kebunnya, dia ujub pada dirinya dan lupa dengan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya semua itu adalah dari Allah. Makanya saudaranya, ya, orang yang beriman, yang bersyukur pada Allah, mengingatkan, walaula idh dakhalta jannataka, kenapa ketika kamu masuk ke dalam kebunmu engkau tidak mengucapkan masya Allah? Tidakkah seharusnya ketika kamu masuk ke dalam kebunmu engkau mengucapkan masya Allah, la quwwata illa billah? Ini semuanya ya, kebun-kebun yang luas, kebun-kebun yang subur, air yang mengalir, sungai yang mengalir di tengah-tengah kebun ini semuanya adalah dengan kehendak siapa? Allah. Bukan karena kekuatan kamu. Bukan karena keahlian kamu untuk mengatur tanaman untuk apa namanya bercocok tanam. Tidak. Betul kamu berusaha. Betul kamu menempuh sebab. Namun sebab-sebab itu tidak akan bermanfaat kalau Allah tidak apa? Menghendaki. Tidakkah kamu mengucapkan ini? Ya. Masya Allah, la quwata illa billah. Sehingga ini disyariatkan ketika kita memiliki usaha yang kemudian usaha itu besar. Atau kita memiliki anak-anak yang soleh. Atau kita memiliki upaya-upaya yang kita lihat berhasil. Jangan seorang ujub atas apa yang telah dia lakukan. Tetapi hendaknya dia mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini semua adalah karena kehendak Allah. Dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Itulah hidup seorang muslim. Selalu meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat mada? Masyiah. Ya. Sehingga dia akan senantiasa lemah dan menghinakan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada rasa ujub. Ya. Merasa besar diri. Merasa dia telah melakukan sesuatu yang besar. Semua itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat ini dari suratul Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 39, ya, dalil bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Masyiah. Sifat apa? Masyiah. Jadi sifat Allah banyak sekali. Dalam Al-Quranul Karim, setiap nama harus kita yakini, itu nama Allah. Dan setiap nama Allah mesti mengandung apa? Sifat. Termasuk juga sifat masyiah. Ini sifatnya Allah, Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, "Walau syaa Allahu maqtatalu, walakinna Allah yas'alu ma yurid." Walau syaa Allah, kalau Allah berkehendak, maqtatalu, niscaya mereka tidak saling membunuh. Walakinna Allah yas'alu ma yurid. Namun Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Yurid berarti ada sifat iradah. Iradah adalah sifat apa? Allah Azza wa Jalla. Yurid. Masyiah juga sifat Allah. Kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah berkehendak. Ya. Allah memiliki iradah. Ya. Nah, maknanya mutaqarib. Maknanya dekat. Ya. Nah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini ya, sifat iradah. Bagi siapa? Allah. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Nah. Dan kita tidak boleh ya. Mengkritisi keputusan-keputusan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan iblis? Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan penyakit-penyakit itu yang demikian banyak? Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan musibah-musibah itu? Baik. Allah Subhanahu wa taala melakukan semua yang Allah kehendaki. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan ingat, semua yang Allah kehendaki, yang Allah Subhanahu wa taala putuskan, tidak keluar dari apa? Hikmah. Karena nama Allah adalah Al-Hakim. Nama Allah adalah apa? Al-Hakim. Jadi semua yang Allah putuskan itu tidak pernah lepas dari hikmah. Tidak pernah lepas dari keadilan. Iya. Dan tidak pernah Allah menzalimi hambanya. Sehingga tidak boleh ada su'udzon pada diri kita. Kenapa terjadi musibah seperti ini? Ya, beberapa musibah kita saksikan di negeri. Gempa bumi di sini, tanah longsor di sana. Ya, tidak sedikit memakan korban. Banyak yang meninggal. Ada tsunami, ada ini, ada itu. Baik. Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yurid. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan tidaklah Allah menghendaki sesuatu, ya, menakdirkan sesuatu kecuali dengan ada apa? Hikmah di dalamnya, termasuk musibah. Ya. Apa di antara hikmah musibah, ikhwan? Di antara musibah adalah menjadi kafarah, menjadi penebus dosa bagi orang yang mendapatkan apa? Musibah. Ya. Mengingatkan orang-orang yang lupa. Bahkan mungkin orang yang tadinya dalam keadaan berbuat maksiat, bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas yudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di laut, dengan sebab perbuatan manusia. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hikmah. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal hikmah 'azimah, maka hikmahnya besar. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mada iradah. Ayat yang lain, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, juga masih sifat iradah, ya, di dalam suratul Maidah ayat yang pertama. Allah berfirman, "Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid." Allah menyebutkan tentang apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Di antara yang Allah halalkan adalah bahimatul an'am. Uhillat lakum bahimatul an'am. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan bagi kalian bahimatul an'am, hewan-hewan ternak. Sapi, kambing, unta. Ya. Dan ada yang Allah haramkan. Ya. Ada yang Allah haramkan. Baik. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang akan dibacakan kepada kalian. Ada yang Allah haramkan. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, innallaha yahkumu ma yurid. Allah Subhanahu wa taala dia memberikan hukum, memutuskan sekehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh orang berkata, kenapa? Ya, babi diharamkan. Jangan berkata, kenapa babi diharamkan? yakni bertanya dalam arti mengingkari. Kalau mencari sebagian hikmah mungkin. Oh, di antara hikmahnya karena babi ada apa namanya? Cacing pita misalnya. Itu hanya sebagian apa? Hikmah. Tanpa diketahui hikmah itu, seorang harus apa? Harus tunduk kepada keputusan Allah. Itu sebagian kecil hikmah. Ya, kalau dikatakan sebab diharamkan adalah hanya karena cacing pita, jangan-jangan ada orang yang mengatakan, oh sekarang saya menemukan obat, kalau disuntikan nanti cacing pitanya apa? Mati. Berarti sudah tidak haram lagi. Tidak seperti itu. Nah, maka subhanallah orang-orang yang mengkonsumsi apa namanya? Ini apa namanya hewan ini? Hewan yang khabith. Babi ini. Sampai di dalam membunuhnya pun dengan sangat menyiksa. Memakai apa namanya? Kesi yang panas. Hidup-hidup dimasukkan dari duburnya. Sampai ke mulutnya. Sehingga babi itu pun apa namanya mengeluarkan suara yang tampak dia kesakitan. Apa alasannya untuk membunuh cacing pita di dalam apa? Perutnya. Bersih yang membara. Sudah dagingnya haram. Melakukan mada. Penyiksaan. Dan subhanallah orang yang makan babi sifatnya pun seperti apa? Seperti itu. Nah, apabila itu ada sifat-sifat yang kemudian apa? Terbawa pada seseorang ketika memakan hewan yang diharamkan oleh Allah. Nah, tidak boleh pula orang bertanya, kenapa ya, darah yang memancar itu diharamkan? Ad-dam al-masfuh, ketika seorang menyembelih sapi, menyembelih ayam, darah yang keluar itu namanya ad-dam al-masfuh, itu yang haram. Itu yang diharamkan. Adapun darah yang tersisa di dalam daging, ya, darah yang tersisa dalam sumsum, darah yang tersisa dalam apa? Ya, dalam hati misalnya. Itu bukan darah yang haram. Darah yang diharamkan adalah ad-dam al-masfuh. Darah yang apa? Darah yang keluar. Kalau darah yang tersisa dalam daging, ya sampai kapanpun tetap ada. Daging dimasukkan, airnya apa? Jadi apa? Merah. Dibuang lagi, merah lagi. Ya, sampai kapan? Itu darah halal. Yang itu. Tapi darah yang diharamkan adalah ad-dam al-masfuh. Darah yang apa? Mancar. Itu yang haram. Kenapa diharamkan? Ya, mungkin sebagian hikmah kita tahu. Tetapi seorang muslim ya, tahu hikmah atau tidak tahu sebagian hikmah, kewajiban dia adalah apa? Tunduk. Ya, karena dia yakin Allah Jalla wa'ala yahkumu ma yurid. Dia Allah Subhanahu wa taala yahkumu, memberikan hukum ma yurid, apa yang Allah kehendaki. Ini berarti ada sifat apa? Iradah bagi Allah Jalla wa'ala. Nah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam suratul An'am, ayat 125, juga disebutkan sifat iradah. Allah berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَصْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Kata Allah Jalla wa'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ, maka siapa yang Allah berkehendak, an yahdiyahu, memberikan hidayah kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam, Allah akan jadikan dadanya lapang untuk menerima Islam. Jadi seorang mendapatkan hidayah tidak lepas dari iradahnya siapa? Allah. Maka wajib kita bersyukur ikhwatil kiram. Ya. Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak memberikan hidayah kepada hambanya, Allah akan jadikan dada orang itu yasrah, lapang, sadrahu lil Islam, untuk Islam. Tadinya membenci Nabi Muhammad SAW, tadinya memerangi Nabi Muhammad SAW, tadinya mencela Nabi Muhammad SAW, dalam waktu yang sangat singkat menjadi pembela-pembela terdepan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Sufyan. Permusuhan Abu Sufyan ini luar biasa. Abu Jahal mati dalam perang Badar, diambil alih kepemimpinan oleh Abu Sufyan. Perang berikutnya, perang Uhud, yang memimpin Abu Sufyan. Sampai Rasulullah SAW terluka, 70 orang sahabat meninggal, syahid. Rasulullah SAW terluka wajahnya, dan lepas sebagian atau rompol sebagian apa? Gigi, pecah sebagian gigi. Siapa yang memimpin ketika itu? Barisan Quraisy, Abu Sufyan. Dalam perang Ahzab, semua orang-orang Quraisy berkumpul. Semua hizb, ahzab, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, munafikun bersatu padu untuk memberangus Madinah. Untuk membunuh semua para sahabat, termasuk Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang memimpin? Abu Sufyan. Tetapi Allah berkehendak hidayah atas beliau. Pada khalal Islam, maka masuklah Abu Sufyan ke dalam agama Islam. Nah, dan menjadi orang-orang yang terbaik dalam agama ini. Sahabi jalil. Termasuk putra beliau, Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sahabat yang mulia. Yang sebagian orang mencela beliau. Alaihi salatu wassalam. Berhati-hatilah dari mencela para sahabat. Karena sesungguhnya sahabat adalah orang-orang yang telah Allah kehendaki menjadi orang-orang terbaik. Rasul mengatakan, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa? Sahabat. Semua sahabat adalah generasi yang terbaik. Apakah sahabat yang pertama kali masuk Islam atau yang terakhir belakangan masuk Islam? Abu Jahal mati dalam keadaan apa? Kafir. Tetapi anaknya Ikrimah yang tadinya memusuhi Nabi alaihi salatu wasallam di akhir-akhir ya Fathu Makkah masuk dalam agama Islam. Allah jalla wa ala jadikan dadanya apa? Lapang untuk menerima Islam. Yaj'al yashrah sadrahu lil Islam. Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Namun sebaliknya. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Kalau Allah tidak menghendaki dia kebaikan, ya, Allah kehendaki kesesatan atasnya, ya, akan Allah jadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan dia naik ke langit, naik ke atas, sesak dadanya. Ya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga dalil bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Iradah. Semua yang terjadi tidak lepas dari iradahnya Allah. Muslimnya, Islamnya orang yang masuk Islam. Islamnya Muslim. Kafirnya seorang yang kafir. Sesatnya orang yang sesat. Tidak lepas dari apa? Iradahnya Allah Azza wa Jalla. Dan tetap harus kita ingat semuanya itu penuh dengan hikmah dan penuh dengan keadilan. Ya. Orang sesat bukan karena Allah zalim. Allah sesatkan dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Karena orang itu sendiri yang memilih mana? Kesesatan. Ya. Wabillahi taufiq. Dia sendiri yang zalim. Bukan Allah yang menzalimi hambanya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini sifat iradah. Ya, dalam beberapa ayat yang kita baca. Baik. Berikutnya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya, ada ayat-ayat yang lain. Kita berpindah pada ayat-ayat yang lain tentang sifat yang lain. Yaitu sifat mahabbah. Sifat apa? Mahabbah. Cinta. Yani Allah yuhibbu. Allah yuhib. Ini di antara sifat Allah. Allah yuhib. Sifat mahabbah bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah. Kita baca beberapa ayat. Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 195. Wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Berbuat baik dengan ucapan, dengan perbuatan. Taib, sebaik-baik ihsan adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini ihsan. Mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Termasuk ihsan adalah ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan harta. Baik. Kalau kamu berbuat ihsan, Allah akan mencintai kamu. Inna allaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang apa? Muhsin. Ingin dicintai oleh Allah, berbuat baiklah. Inna allaha yuhibbul muhsinin. Kemudian juga, ayat yang lain, suratul Hujurat ayat 9. Wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah kamu, adil. Adil kepada anak-anak. Orang harus adil kepada anak-anaknya. Punya anak 5, yang 1 dikasih, yang lain tidak dikasih. Tidak adil. 1 dikasih, semua dikasih. Ya adilu. Baina auladikum. Berbuat adillah kamu. Ya. Kepada anak-anakmu. Termasuk adil kepada musuh-musuhmu. Termasuk kepada musuh, kita juga harus adil. Bukan karena dia musuh, kita tidak adil. Tidak. Taib. Kita punya hutang misalnya kepada seseorang. Kemudian orang itu menjadi musuh kita. Ya. Jadi musuh kita. Baik. Namanya hutang ya, hutang tetap hutang. Walaupun dia sudah menjadi apa? Musuh kita. Harus diselesaikan hutang itu. Baik. Batas tanah ya. Walaupun itu punya orang kufar sekalipun. Kalau memang ini bukan tanah kamu, kamu harus katakan ini bukan tanah saya. Baik. Tidak boleh kita mengambil apa? Harta orang lain. Hattal kufar, termasuk kufar, tidak boleh. Harus berbuat adil. Sampai pun kepada orang-orang kafir. Sampai pun kepada musuh-musuh kita. Iya. Sampai pun kepada orang-orang yang membenci kita. Menyakiti kita. Mendzalimi kita. Wa aqsitu, berbuatlah adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai, hadza huwa syahid. Allah mencintai orang-orang yang apa? Yang adil. Nah. Kemudian juga ikhwatil kiram, kita selesaikan ayat-ayat tentang mahabbah. Ya. Di dalam ayat At-Taubah, ayat yang ke-6. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ini orang yang melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah apa? Larang. Muttaqin. Orang yang beribadah di atas ilmu. Orang yang beribadah di atas sunnah. Ya. Taat kepada Allah di atas basirah. Ini takwa. Meninggalkan yang haram juga apa? Di atas apa? Ilmu. Karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah takwa. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat berikutnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Wahyuhibul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Iya. Maka diantara sebab untuk kita mendapatkan kecintaan Allah adalah banyak bertaubat kepada Allah. Adalah Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling banyak beristighfar kepada Allah. Kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh dalam satu hari saya beristighfar lebih dari 70 kali, 100 kali dalam riwayat yang lain. Setelah sholat pun beliau istighfar, subhanallah. Bukan setelah melakukan dosa, baru melakukan ibadah melakukan sholat beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Salah apa orang melakukan sholat? Iya kan, Ikhwan? Tetapi itu menunjukkan betapa beliau merendahkan diri kepada Allah. Seberapapun kekuatan seseorang untuk khusyuk dalam sholatnya, berbuat baik dalam sholatnya, tetap manusia adalah manusia yang apa? Ada kekurangan. Sehingga sepantasnya untuk dia beristighfar sesudah melakukan ibadah yang agung ini. Sesudah melakukan ibadah apa? As-salat. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Demikian Nabi berzikir. Mengawali zikirnya dengan istighfar. Ya. Dan orang-orang yang bertobat kepada Allah, Allah cintai. Demikian pula al-mutatahhirin. Orang-orang yang mensucikan diri. Tahara berwudu. Ya. Adalah sebab kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan segala upaya untuk mensucikan jiwa adalah sebab seorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," ayat yang lain di dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yakni ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi syarat untuk mendapatkan kecintaan Allah adalah mengikuti siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufiq. Dan ayat berikutnya ikhwatil kiram, ya, ayat tentang mahabbah ditutup dengan suratul Buruj ayat yang ke-14. Allah berfirman, Wahuwal ghafurul wadud. Wahuwal ghafurul wadud. Dan dia Allah adalah al-ghafur. Al-ghafur adalah nama siapa? Allah. Al-wadud. Al-wadud juga nama Allah. Yani Allah memiliki sifat mana? Yuhib, mencintai. Dan di antara nama Allah adalah al-wadud. Wahuwal ghafurul wadud. Ayat-ayat ini, ma'asyiral muslimin, rahimah wa rahimahumullah, yang kita baca, ya, sejak awal majlis sampai akhir majlis ini, ya, di antara ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan tentang nama-nama dan apa? Sifat. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah berusaha untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal nama-namanya. Mengenal sifat-sifatnya. Taib. Dan tidaklah seorang semakin mengenal nama-nama Allah kecuali akan bertambah imannya. Mengenal sifat-sifat Allah kecuali akan semakin apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Dan dari apa yang kita baca ini menunjukkan bahwa sifat Allah sangat banyak. Sifat Allah sangat apa? Banyak. Tidak dibatasi. Karena nama Allah sendiri sangat banyak. Tidak dibatasi. Di antaranya 99 nama. Ya. Dan setiap nama mesti mengandung apa? Sifat. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Mengandung sifat mana? Rahman. Ya. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Semua nama-nama Allah mengandung apa? Sifat. Sudah kita sebutkan tadi beberapa nama. Ar-Razzaq. Berarti Allah memiliki sifat apa? Ar-Razzaq. Ya. Al-Qawi. Berarti Allah memiliki sifat apa? Quwwah. Nah. Dan sifat-sifat yang lain. Iradah, Mahabbah. Ya. Sudah kita baca. Ya. Masyiah. Ya. Ini juga semuanya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falwajib alaina. Maka wajib atas kita semuanya. Ikhwatul kiram. Rahiman rahimakumullah. Ya. Untuk kita mengimani semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semuanya untuk menempuh jalan-jalan mengenal nama-nama Allah dan sifatnya, demikian pula ya, mengenal agama yang mulia ini dan juga mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita dimudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir di alam barzah kelak. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.